Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala walahuma, ya, masih dari keduanya, dari Bukhari dan Muslim, ya, an ibn Mas'udin, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Walaupun ini Ibn Mas'ud ucapannya, namun ini disandarkan kepada Nabi SAW. Karena enggak mungkin Ibn Mas'ud mengatakannya melalui pendapat pribadi. Pasti ini wahyu. Nah, kalau ini wahyu berarti beliau pernah mendapatkan hal ini dari Nabi SAW. Makanya marfu'an. Ya, bukan mauqufan. Marfu'. Ya. Marfu'. Itu disandarkan kepada Nabi. Ini istilah marfu' bukan kayak tadi kita di nahu, ya. Temennya mansub. Nah, baik. Laisa minna, kalau marfu' dalam ilmu hadis, ucapan sahabat itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laisa minna man darabal khududa. Kata Ibnu Mas, kata ini Ibnu Mas'ud mengatakan ini yang disandarkan pada Nabi, ya. Bukanlah golongan kita man darabal khududa, yang dia memukul-mukul pipinya, wasyaqqal juyubah, yang dia merobek-robek kerah bajunya, wada'a bidakwal jahiliyati, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Taib syarhul kalimat, ya. Penjelasan kalimat laisa minna ai laisa ala sunnatina wa tariqina, bukan di atas sunnah kami dan di atas, ya, jalan kami. Siapa itu? Man darabal khudud, orang yang memukul-mukul pipinya. Ai la tamal khududa, menampar pipinya. Kenapa? Tasakhutan. Karena dia marah. Marah terhadap apa? Marah terhadap ketentuan Allah, takdir. Dengan mendapatkan musibah, malapetaka, ya, wafatnya orang yang dia cintai. Ah. Wa dzakaral khadda, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pipi huna di sini di annahul ghalibu, karena umumnya demikian. Dahulu orang-orang jahiliyah apabila dia berduka, meraung-raung, dia menampar-nampar pipinya. Wa illa fasairul jismi misluhu. Ya, namun walau demikian, seluruh anggota tubuh itu sama demikian. Kalau seandainya di suatu tempat, di suatu zaman, ketika mereka berduka, mereka tidak sanggup bersabar atas ketentuan takdir Allah, dia memukul-mukul anggota tubuhnya, bukan wajah, tapi mukul kepala, mukul badan, begini-gini. Nah, itu sudah dikategorikan juga orang yang Nabi SAW berlepas diri darinya. Laisa minna. Nah, kalau Nabi SAW sampai mengatakan laisa minna, ini berarti, ya, minal kabair, termasuk dosa besar, yang bahaya sekali. Karena definisi dosa besar itu, bukan hanya yang mendapatkan ancaman had, ya, hukuman di dunia, semisal rajam, kisos, potong tangan, juga apalagi yang mendapatkan ancaman laknat, ancaman neraka, ya, yang Nabi SAW juga berlepas diri darinya, itu berarti dosa besar. Taib. Wasyaqqal juyub, dan juga yang merobek-robek kerah baju. Al-murab bil jaib, yang dimaksud dengan jaib di sini apa? Madkhalur ra's, madkhalur ra'si minas saubi. Tempat masuknya kepala dari pakaian. Nah, pakaian kita kalau masuk kepala ini apa nih namanya? Kerah gitu kan, kerahnya. Taib. Wa makna syaqqiha, makna merobek-robeknya maksudnya apa? Fathuha, dengan difathahkan, ya. Syaqqiha bukan syikkiha. Imma kulliha aw ba'diha. Apak, ya, fathuha imma kulliha aw ba'diha, apakah dengan keseluruhannya atau sebagiannya dirobek kerahnya itu. Kemudian yang terakhir wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Dakwal jahiliyati hiya, apa itu dakwah jahiliyah? Hiya nadbul mayyit, ya, nadbul mayyit. Nadbu itu masdar dari nadaba yandubu. Apa itu artinya? Meratapi. Dia adalah meratapi mayit, orang yang telah mati, ya. Wa ta'dadu mahasinihi. Ya, dan ta'dad itu menyebut satu persatu kebaikannya. Ya, ini biasanya ada, maaf, pada satu etnis tertentu kalau di negeri kita yang saya ketahui, ya. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, ya, beragama Nasrani. Kalau ada yang meninggal, dia meraung-raung, meratapi dengan seruan jahiliyah, yaitu dan juga disebut satu persatu kebaikan dari si mayit tadi. Engkau begini, engkau begitu, nangis, ya, terus nyanyi dengan nyanyi-nyanyi duka. Ya. Wa da'watu bil wail was-suburi 'indal masa'ib. Ya. Dan mendoakan bil wail kebinasaan, was-subur sama ini, ya. Kebinasaan ketika mendapatkan musibah. Syarhul ijmali, penjelasan global dari hadis ini, lamma kana al-islamu yad'u ila makarimil akhlaqi, tatkala Islam menyerukan kepada akhlak yang mulia, wa tahdhibin nufus, dan membersihkan jiwa, naha an latmil hudud, maka ya, Islam melarang dari menampar pipi, wasyaqqil juyub, dan juga merobek-robek kerah baju, wa da'wal jahiliyati, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, wa akhbara, dan Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini anna hadhil af'ala, bahwa perbuatan-perbuatan ini, tiga ini, nampar-nampar pipi ketika berduka, robek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah, dengan meratap dan menyebut-nyebut kebaikan dari si mayit satu persatu disebutin, laisat minal islami fi syai'in, sedikit pun bukan bagian dari Islam. Ya. Wadzalika lima fiha min isaratil ahzani. Kenapa? Karena yang demikian itu merupakan hanya isaratil ahzan, hanya akan membangkitkan kesedihan lagi. Wa italati amadiha, dan memperpanjang waktu bersedihnya. Akhirnya terus berduka, berduka, berduka. Wal-i'tiradi ala qada'illah. Dan ini bukti yang nyata ini. Dan ini adalah i'tirad, bentuk penentangan, perlawanan terhadap qada' Allah wa qadarihi, dan takdirnya. Wa ihya'in liba'di adatil jahiliyah, dan bentuk penghidupan dari sebagian kebiasaan-kebiasaan jahiliyah as-sauda'i, yang hitam legam. Allati amilal islamu ala mahwiha, yang Islam justru hadir dia untuk menghancurkan, menghapusnya. Watamsiha, menghilangkannya. Islam hadir justru untuk menghilangkan, ya, menghapus jahiliyah tadi. Memang ada tradisi jahiliyah yang baik, semisal silaturahmi, ya. Namun yang dikecam dari tradisi-tradisi jahiliyah ialah yang seperti ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah, ya, Masail Jahiliyah. Kita pernah bacakan dahulu di sana, di tempat Pak Ahmad dan di Istiqomah, ya, Syarah Syekh Shalih Fauzan sampai selesai. Dan kita juga masih membacakan lagi ulang itu. Ya. Al-fawaidu, yang bisa kita ambil faedah, ya, dari hadis ini, al-awwal tahrimu latmil khududi wasyaqqil juyubi wa da'wal jahiliyati. Haramnya menampar pipi, wasyaqqil juyub, merobek-robek kerah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Taib. Asani yang kedua, ibtalu adatil jahiliyah, dibatalkannya kebiasaan jahiliyah, illa ma warada syar'u, kecuali yang memang terdapat syariat di isbatihi untuk menetapkannya, ka ikramid daif wa nahwi dzalik, semisal memuliakan tamu dan semisal. Ini memang ada tradisi jahiliyah, ya, memuliakan tamu, ya, silaturahmi, itu ada kebiasaan jahiliyah yang demikian. Nah, itu ditetapkan oleh syariat, yang lain dihapus, enggak boleh. Ya. Munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dallal hadisu ala tahrimi latmil hudud. Hadis ini menunjukkan akan haramnya menampar pipi, wa ma'utifa alaihi, dan apa yang diatofkan setelahnya. Yang diatofkan tadi kan apa? Wasyaqqal juyub, ya, merobek-robek baju, wa da'wa bidakwal jahiliyah. Yang diatofkan, yang disebutkan setelah huruf atof wawu tadi. Li'annaha tunafis sabra, karena yang demikian hanya menafikan kesabaran, ya, kesabaran atas musibah yang menimpa, alladhi huwa min alamatil iman, yang itu merupakan tanda keimanan. Mulahadhatun, lihat di situ ada mulahadhah, ada catatan, yajuzul buka'u alal mayyit idza kana dafi'uhu ar-riqqata war-rahmata faqat. Nah, itu yajuz al-buka', Boleh menangisi mayit apabila dafi'uhu, yang faktor pendorong yang membuat kita nangis itu adalah ar-riqah wa rahmata faqat. Hanyalah riqah, karena riqah dan rahmah, ada kasih sayang, ada kelembutan dari diri kita. Ya ini. Malam yashabhu ma yadulu alal jazai wa sahat. Ya, malam yashabhu, selama tidak diiringi oleh apa? Ma yadulu alal jaza. Oleh hal-hal yang menunjukkan kepada makna jaza wa sahat. Marah, jaza, ya, sahat dan juga jaza. Ya, itu apa namanya? Berkeluh kesah. Ya, itu maka enggak boleh. Nah, kalau itu enggak boleh. Tapi kalau karena kasih sayang kita terhadap sesuatu apa? Kerabat kita yang wafat, ibu kita, bapak kita, anak kita, istri, teman dan yang lainnya, kita nangis boleh. Nabi juga nangis ketika Ibrahim putranya wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal aina tadma wal qalba yahzan. Sesungguhnya mata ini mengalir air mata, dan sesungguhnya kalbu ini bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun, dan kita sangat bersedih ya atas perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Nah, itu bersedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang melatar belakangi, yang menjadi faktor penyebab Nabi sedih, rahmah, kasih sayang beliau kepada putranya. Ya, bukan karena tradisi jahiliyah. Taib. Namun ya, ini hati-hati ya. Ini bisa berbahaya juga buat si mayit. Kalau yang menangis meratap jelas ya. Sampai kata Rasulullah SAW, ya fa inna rasul bari'a minas saliqah. Rasulullah SAW berlepas diri dari saliqah, wanita yang histeris, yang meraung-raung. Ya, Rasulullah SAW sampai berlepas diri dari wanita seperti ini. Ya, yang ini bentuk niyahah. Niyahah alal mayit. Dan juga buat berbahaya juga buat si mayit. Ya, berbahaya buat si mayit dalam keadaan dua keadaan. Kata Imam An-Nawawi, kalau si mayit menganjurkan agar dia diratapi kalau dia mati. Yang kedua, si mayit tidak pernah mengajarkan kepada keluarga kerabatnya bahayanya meratap. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, al-mayitu yu'addabu bibuka'il hayyi alaih. Si mayit akan diadab oleh Allah karena tangisan keluarganya yang masih hidup terhadapnya. Tangisan apa ini? Tangisan ratapan. Loh, kan yang nangis bukan si mayit, yang meratap bukan si mayit. Kok dosanya ke mayit? Iya, kalau tadi salah satu dari dua hal. Si mayit tidak pernah mengajarkan haramnya meratap kepada kerabat keluarganya. Yang kedua tadi apa? Si mayit malah justru menganjurkan. Dan diantara bentuk meratap ya ikhwah, minan niyaha, kata para sahabat apa? Hah? Kumpul-kumpul di rumah si mayit. Ah, sekian hari. Itu termasuk meratap. Ya. Taib, itu termasuk meratap. Maka boleh bagi kita mewasiatkan keluarga kita agar tidak diperlakukan seperti itu setelah kita mati. Ya, nanti kalau enggak, atau malah justru kalau saya mati nanti jangan lupa ya dikendurikan 3, 7, 10, 40, 100, 1000 haul ya, 10 tahun, 20 tahun, jangan lupa ya, kalau enggak ntar saya gerayangin atu-atu. Nah ini atau ya dia enggak pernah ngingetin ya, ingetin di sini. Taibarakallahu fikum, ya, ingatkan di sini. Oh, bahaya. Kata Nabi SAW, maniha yu'adzabu bima niha alaih. Siapa yang diratapi, maka dia akan disiksa oleh Allah. Karena sebab dia diratapi tadi. Ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dan Bukhari juga meriwayatkan hal ini. Ya, maka kita berpesan, jangan sampai kita diratapi. Ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Apa Pak Arifin? Saya kan mereka ngadain 100 hari waktu istri antum wafat. Pernah enggak ada omongan ke keluarga mertua lewat antum atau lewat istri atau lewat cucu anak antum? Ah udah antum berlepas diri, istri antum juga berlepas diri. Yang penting tahu itu, kita nggak ngadain berlepas diri. Ya, ya udah, jadi insya Allah almarhumah tidak mendapatkan dosa mereka. Ya kecuali diem aja ya, diem aja, ya. Diem aja, nggak pernah menampakkan juga pengingkaran gitu, diem aja. Nah, dianggapnya seumur hidupnya setuju, gitu. Ah. Ya antum nggak ikutan, ya. Tapi bagusnya bapak, ya. Mudah-mudahan pernah mengingatkan mereka ya. Ya banyak-banyak mohon ampunan aja lah, gitu. Baik. Berikutnya wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi abdihi khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk si hamba, Allah akan mensegerakan hukuman buat dia di dunia. Dapat sakit, dapat musibah, dapat galau, dapat sedih, bahkan ketusuk duri. Ya, lagi jalan motor, motornya mogok, kempes atau segala macam, itu musibah di dunia. Itu ada kebaikan dari Allah. Diampuni dosa-dosa. Wa idza arada bi abdihi asyarra, namun apabila Allah menghendaki keburukan untuk si hamba, amsaka anhu bidzanbihi. Allah tahan ya segala musibah tadi dari si hamba karena dosa dia tadi. Ditahan biar dia enggak ada yang lunas gitu. Kan kalau mukmin berdosa, dapat musibah, lunas. Lunas gitu dosanya. Karena apa? Sudah ada kafaratnya di dunia. Dia dapat hukuman. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai nanti Allah akan memberikan hukuman full penuh untuk dia pada hari kiamat. Iya dan billah. Kalau kayak begini berarti kita lebih milih mana? Ya sebenarnya mending dapat musibah di dunia. Cuma kita ini enggak paham hakikat musibah di dunia. Kita menganggap ketika dapat musibah di dunia, itu sebagai keburukan. Padahal kalau kita dapat musibah, dapat pahala. Kata Nabi SAW, doa dapat musibah itu, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Berarti dapat musibah. Ya, dapat musibah. Beristirja, mengucapkan doa-doa. Ya nangis sedih ya, ya. Nabi juga mengatakan demikian. Innal aina tadma wal qalba yahzan. Air mata mengalir, ya, kalbu bersedih. Namun enggak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Ya, diridhai oleh Allah. Tayyib barakallahu fikum. Asyrahul kalimat kata Syekh Al-Qarawi, "Idza arada Allah bihi bi 'abdihi khaira, al-murad bil 'abdi al-mu'minu." Apabila Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan untuk hambanya, yang dimaksud adalah hambanya yang beriman. Wal murad bil khair huna takfiru dzunub. Apabila Allah menghendaki kebaikan, kebaikan berarti apa di sini? Huna takfiru dzunub, digugurkannya dosa. Apabila Allah menghendaki gugurnya dosa untuk hamba yang beriman, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah akan segerakan hukuman untuk si hamba mukmin tadi di dunia. Ai yaitu sabba ali. Sabba itu kan sabba subuh menuangkan, tapi di sini maksudnya menimpakan. Sabba alaihi albala'a. Allah akan menimpakan kepada si hamba tadi bala. Ya. Berbagai bencana wal masaibah, musibah fid dunia, di dunia ini. Kenapa? Jazaa maqtarafa minadzunub. Sebagai balasan dari maqtarafa. Iqtarafa itu fa'ala, dari apa yang dia lakukan. Dosa-dosa yang dia lakukan. Minadzunub. Dari sebagai balasan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu min muslimin, ya, tidak menimpa seorang muslim itu apakah hammin wala wasabin wala hazanin, ya, gundah, kesedihan, gulana, jazain, wah segala macam. hatta syauka, sampai duri yang menempel di kakinya, ya, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Cuma kita enggak tahu. Kita anggap itu keburukan. Ya wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci suatu hal dari takdir Allah yang enggak baik. Ya, padahal itu baik buat engkau. Makanya makna beriman, ya, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, takdir Allah yang baik maupun yang buruk itu bukan takdir Allah, tapi al-maqdur, tapi apa yang Allah takdirkan. Karena yang namanya takdir perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu baik semua. Ya, yang buruk itu maksudnya apa? Al-maqdur. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Aqidah Wasithiyah dan para ulama yang lainnya. Ya. Baik. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi asyarra. Nah, apabila Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, al-murad bisyarri huna azabul akhirah, azab akhirat. Ya. Apa? Amsaka anhu bidzanbihi, akhara anhu al-'uqubata bidzanbihi. Allah akan akhirkan hukuman untuk si hamba tadi karena dosa-dosanya. Di dunia diberikan kelapangan terus. Ya. Enggak dapat apa-apa dari enggak pernah sakit, enggak pernah dapat musibah, enggak pernah apa, lancar terus urusannya. Eits, jangan buru-buru menganggap ini kebaikan. Bisa jadi ini istidraj. Dapat nikmat dunia, lihat tuh orang-orang barat, lancar urusannya. Kaya mereka, ya, kesehatannya. Wah. Ya, kaum muslimin, ya, udah jaga kesehatan, tiba-tiba bengek. Nah, ini ada pengampunan dosa. Ya, ada kefakiran, ada pengampunan dosa. Ya. Saya bukannya membenarkan, udah kita miskin aja. Enggak. Kita juga mesti mengalahkan kaum kafirin, karena yang namanya agama Islam juga butuh harta. Dakwah butuh harta. Ya, ibadah butuh harta. Ya, kita kajian ini butuh beli kitab. Ya. Masjid ini butuh uang operasional tuh. Ada AC, ada apa, segala macam. Jihad butuh harta. Ya. Tapi urusan orang kafir dalam beginian, itu lebih lancar dibanding kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena enggak ada kafarat dari takfir dzunub, dari gugurkannya dosa mereka di dunia, enggak ada. Ya. Kalaupun mereka dapat musibah, ini azab yang disegerakan. Azab yang disegerakan. Orang kafir ada yang kepentok, ada yang sakit, ada yang apa? Wah, berarti digugurkan dosanya? Enggak. Ya. Enggak ada. Nah, yang itu berlaku hanya bagi kaum mukminin. Tapi barakallahu fikum. Hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah, ay ya tiabizan bihi kamilan yaumal qiyamah. Sampai nanti akhirnya dia datang, ya, dengan membawa dosa-dosa dia kamilan secara sempurna full pada hari kiamat. Lunak. Karena kenapa? Kok full bawa dosanya? Karena enggak ada sesuatu apapun yang menggugurkan dosa dia di dunia. Ya enggak? Dia beristighfar, minta doa, minta ampunan juga enggak diterima, orang dia enggak bertauhid. Ya. Nah, kalau kaum mukminin, mereka beriman, dosa tetap dapat musibah. Dapat apa? Bahkan para ulama mengatakan, seorang muslim yang diazab kubur, muslim bertauhid diazab kubur, itu azab kubur adalah kafarat buat dia. Apakah kafarat menyeluruh atau enggak? Kafarat buat dia. Ya, kafarat buat dia. Kaum muslimin. Sebagaimana nanti pelaku dosa besar yang belum bertobat di dunia dari dosa-dosa besarnya, kan di akhirat tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah itu apa? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah masukkan dia ke neraka. Tapi ingat, masuknya si mukmin yang berbuat dosa besar tadi, ahlul kabirah, ya, pelaku dosa besar tadi, dimasukkannya ke neraka tidak selama-lamanya. Nanti akan dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Nah, dimasukkan ke neraka sebagai apa? Kafarat. Makanya ada namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jahannamiyun. Siapa itu jahannamiyun? Ex penghuni jahannam yang jadi ahli surga. Kenapa dia di jahannam? Digugurkan dosa-dosanya. Dikafarat, ya, itu sebagai kafarat. Ini ngomong-ngomong, Pak Arifin anaknya mirip Si Unais dulu anaknya Ustaz Ali Subhana waktu masih bocah. Nah, tapi sekarang si Unais udah punya anak ya. Sampai terakhir kemarin saya ketemu Ustaz Ali Subhana udah punya cucu dia. Si saya pikir si Sakinah yang nikah adiknya Unais yang cewek. Ternyata Unais ya. Yang mirip Unais waktu bocah begini. Nah, si Unais waktu bocah kan ngaji sama kita dulu ya. Pas mirip segini nih, segede gini si Unais. Ya. Mana lagi tadi? Syarhul kalimat. Ya, syarhul ijmali. Yukhbiruna Rasulullah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, annallaha subhanahu bahwa Allah Subhanahu wa taala qad yasubbul masaiba ala abdihi almu'mini. Allah terkadang menimpakan berbagai musibah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Wadhalika liyutahhirahu aminad dunubi wal khataya. Yang demikian itu karena Allah ingin mensucikan hamba-Nya yang beriman tadi dari segala dosa-dosa dan kesalahan allati qad tabdulu minhu fi hayatihi. Ya, yang itu tabdulu ya, tabduru apa? Tabduru itu fi'il mudhari dari badara yabduru buduran, maknanya ajjala yu'ajjilu ta'jilan, yang ya apa namanya, yang ini disegerakan di hukuman tadi oleh Allah di masa hidup dia ya. Kenapa? Likayya fida 'ala Allah yaumal qiyamah wa qad khafa himluhu, supaya nanti dia apa? Yafida. Yafida itu fi'il mudhari dari wafada, yafidu wafdan. Apa maknanya? Qadima, ja'a, datang ya, supaya dia datang kepada Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak. Wa qad khaffa himluhu, dan sudah ringan beban dia, beban dosanya. Wa utiya kitabahu biyamini, nanti kitabnya, kitab catatan amalnya didatangkan dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dihisap dengan hisap yang ringan. Wa inna Allah la yumsikul masaiba ya an ba'din nas la hubban lahu wa la ikraman, dan sesungguhnya Allah benar-benar menahan musibah dari sebagian orang, enggak dapat musibah orang sebagian orang-orang ya, la hubban lahu, bukan karena Allah cinta sama dia enggak dapat musibah. Wa la ikraman, bukan pula Allah memuliakan orang tadi. Innama istidrajan, namun karena istidraj, diulur biar dosanya semakin full, enggak ada ya sesuatu apapun yang dapat menggugurkan dosa dia di dunia, sehingga dia datang di akhirat dalam keadaan dia hidup di dunia tiap hari bikin dosa full, enggak ada yang menghapus dosanya. Kan kalau ada musibah dapat menghapus dosanya ya. Istidrajan lahu fil hayati, sebagai istidraj untuk dia di dunia. Nauzubillah ya. Lakin ya'tiya yaumal qiyamati wa qad azma dzanbuhu, namun dia datang pada hari kiamat sudah besar dosanya, wasaqul himluhu, berat bebannya, wastahaqqa adzaballah, akhirnya dia layak berhak mendapatkan azab Allah. Wallahu yamunnu ala ma yasha'u bifadlihi, Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bifadlihi, dengan karunia-Nya. Wa yu'aqibu man yasha'u biadlihi, dan Allah menghukum siapa saja yang Allah kehendaki, bi'adlihi, dengan keadilan-Nya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun, Allah gak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, gak boleh. Bahkan mereka yang ditanya, kenapa Allah demikian? Ya gak boleh ditanya. Fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa aja yang Allah kehendaki. Taib al-fawaidu, faedah yang kita bisa ambil dari ini. Al-awwal, isbatu sifatil iradati lillah, ditetapkannya sifat iradah bagi Allah. Ini ditetapkan oleh Asy'ariyah juga. Dari kalangan ahlul bid'ah yang menetapkan sifat iradah adalah Asy'ariyah. Adapun Jahmiyah, mereka mengingkari. Ya. Di antara sifat 20 yang ditetapkan Asy'ariyah adalah iradah. Sifat iradah itu maksudnya apa? Sifat berkehendak. Ya. Menetapkan sifat iradah bagi Allah ala wajhin la'iq, ala wajhin yaliku bijalalih, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Maka kehendak Allah berbeda dengan kehendak makhluk. Annal khaira wasyarra muqaddarani minallahi ta'ala, bahwa kebaikan keburukan keduanya sudah ditakdirkan oleh Allah ya, ini semua dalam cakupan masyiatillah ya. Kita harus imani ini. Maka dalam beriman pada takdir ada empat. Mengimani ilmu Allah, kitabah penulisan takdir, yang ketiga masyiah kehendak Allah, yang keempat al-khalq penciptaan. Maksudnya apa? Kita imani semua yang telah, sedang, akan terjadi, ilmu Allah telah ketahui. Yang kedua kitabah, maksudnya apa? Kita imani semua yang telah, sedang, dan akan terjadi telah Allah catat di lahun mahfud. Masyiah, maksudnya apa? Masyiah kehendak. Kita imani semua yang telah, sedang, akan terjadi Allah telah kehendaki. Kalau disebut masyiah, namanya iradah kauniyah. Ya, yang pasti terjadi, kafir, kekafiran, kesyirikan, tauhid, syirik, sunnah, taat, maksiat, pasti terjadi. Ya, nah, iradah terbagi dua, ada iradah syar'iyah. Syar'iyah, Allah menghendaki si hamba taat, Allah tidak menghendaki si hamba maksiat. Allah menghendaki si hamba bertauhid, Allah tidak menghendaki si hamba berbuat syirik. Nah, namun iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Tapi iradah kauniyah pasti terjadi. Nah, iradah kauniyah ini diitlakan kepada para ulama kepada masyiah. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Mengimani al-khalq penciptaan. Maksudnya apa? Kita imani semua yang telah, sedang, akan terjadi Allah ciptakan. Allah ciptakan kekufuran Fir'aun, taatnya Musa, dan seluruhnya Allah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian ya kerjakan. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Nah, as-salis yang ketiga, annal bala'a lil mu'min min alamatil khair. Bahwasanya bencana yang menimpa mukmin itu diantara tanda-tanda kebaikan buat si mukmin. Dihapus dosa dia. Malam yatarattab 'alaihi tarku wajibin aw fi'lu muharramin. Selama tidak mengakibatkan dari hal tersebut ditinggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ya, kalau ada ya seorang mukmin mendapatkan musibah, malah dia meninggalkan kewajiban, malah melakukan yang haram, itu bukan kebaikan buat dia. Malah double kebinasaan, bencana buat dia. Harusnya dua. Dia menjadi lembut hatinya, beriman sama takdir, bersabar, dengannya dia mendapatkan pahala, dengannya dia mendapatkan kenaikan derajat, ya, dan dengannya dia menjadi seorang yang bangkit, tidak berputus asa, frustasi, trauma dengan segala macam takdir, apa namanya, keburukan atau musibah yang menimpa dia. Itu keburukan di mata dia. Tadi kata Allah, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Bisa jadi kalian enggak menyukai ke sesuatu apa itu buat baik buat kalian. Arabi yang keempat, yan bagi al khawfu min dawamin ni'mati aw sihhati. Waduh, ini ya, sudah sepatutnya khawatir takut dari dawam nikmat, dapat nikmat terus-terusan, sehat terus-terusan. Ya. Kok sehat terus ya enggak sakit ya? Kok enggak, berarti enggak ada takfiru dzunub. Enggak ada pengguguran dosa. Begitu. As-al khamis yang kelima, wujubu husni dzan billah fima yaqdihi laka mimma taqra. Wajibnya berbaik sangka kepada Allah dari apa yang Allah takdirkan untuk engkau, dari hal-hal yang engkau tidak sukai. Wajib berbaik sangka kepada Allah. Ya, makanya kalau dapat suatu hal yang enggak disukai, kita tetap memuji Allah, alhamdulillah kulli hal, qaddarallahu wa masya fa'ala. Ya, kita ucapkan itu. Allah telah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Ya, munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab ini apa? Haitsu dalla al hadisu ala anna man ittasafa bil iman, di mana hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang bersifat memiliki sifat keimanan, maka dia sabara ala ma quddira alaihi minal masaib. Dia akan bersabar dari segala apa musibah yang telah ditakdirkan kepadanya. Di annaha khairun lahu, karena itu baik buat dia. Cukup ya. Nanti satu lagi sisa insyaallah kita baca pekan depan sambil kita masuk ke bab berikutnya, bab majaa fi riya. Ya, pelan-pelan insyaallah. Lama-lama semakin tipis ini buku kan. Sudah bertahun-tahun. Nah, semakin tipis insyaallah. Ya, ada yang mau tanya? Silakan tafadhalu.